tentang agama ini. Tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Nah, mana perintah, mana larangan. Kemudian, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk berdoa meminta tambahan ilmu. Maka di antara perkara yang hendaknya sering kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah meminta tambahan ilmu. Sehingga selaras dengan apa yang ada dalam hadis ini, bahwasannya ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah fakihkan hamba tersebut naam di dalam agama ini. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Darda radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min shay'in fil mizani afqalu min husnil khuluq. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu, fil mizan, di dalam mizan, yaitu mizan, timbangan amalan di akhirat nanti, tidak ada sesuatu pada mizan, pada timbangan amalan di akhirat nanti, afqal, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Nah, tidak ada sesuatu yang paling berat atau lebih berat pada timbangan amalan di akhirat, ya, daripada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi, dan beliau Al-Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Al-hadis sahih, menunjukkan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih berat pada mizan di hari kiamat nanti, ya, daripada akhlak yang mulia. Nah, ini menunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, nah, adalah sesuatu yang paling berat pada mizan, pada timbangan amal pada hari kiamat nanti. Nah, bahkan dalam Sunan Tirmidzi terdapat tambahan lafaz, ya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna sahiba husnil khuluq la yablugh bihi darajata sahibis siyami was-shalah. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia akan mencapai derajat seperti derajatnya orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar pada akhlak yang mulia. keutamaan yang besar bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ya. Akhlak yang mulia di sini, ya, mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena akhlak yang mulia di sini adalah lafaz yang mencakup naam akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kepada sesama manusia, ya, akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana? Dengan bertauhid, hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan berkeyakinan, berakidah dengan akidah yang baik, ya, dan seterusnya dari berbagai macam akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini akhlak kepada Allah Azza wa Jal, akhlak yang mulia kepada Allah Azza wa Jal. Akhlak yang baik kepada sesama manusia, ya, dengan seseorang dermawan kepada manusia, ya, suka membantu dan menolong orang lain, ya, menahan diri dari mengganggu atau menzalimi orang lain, ya, bisa menahan amarah, ya, dan seterusnya dari berbagai macam akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Termasuk padanya amar ma'ruf, memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Ini akhlak yang terpuji terhadap sesama manusia. Wa nahyi 'anil munkar, demikian pula melarang manusia dari kemungkaran. Ini akhlak yang mulia. Nah, juga Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita untuk berakhlak dengan atau untuk berinteraksi atau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya husnul khuluq, ya, akhlak yang baik adalah albir. Ya, kebajikan, kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal ismu, sedangkan dosa, mahaka fi nafsik, adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu, tidak tenang jiwamu dengannya. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka manusia melihat perbuatan tersebut. Asyahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, albirru husnul khuluq, albir kebaikan adalah akhlak yang mulia. Nah, ini bukan berarti bahwasanya kebaikan hanya akhlak yang mulia, tidak. Kebaikan banyak jenisnya dan bentuknya, contoh-contohnya, ya. Baik berupa ucapan, perbuatan dan seterusnya, keyakinan. Nah, Namun dikatakan husnul khuluq, ya, karena husnul khuluq, akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik ini adalah jenis albir, jenis kebaikan yang paling besar. Jenis kebaikan yang paling besar adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, sehingga albir di sini, kebaikan di sini ditafsirkan dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Padahal amalan haji banyak, ya. Nah, ada tawaf, ya, ada melempar jumrah, ada sa'i dan lain sebagainya. Tetapi beliau mengatakan al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Ini menunjukkan, nah, bukan haji itu hanya Arafah saja, tidak, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Arafah, wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling besar. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling besar, sehingga dikatakan al-hajju Arafah. Demikian pula ini albir husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bukan berarti kebaikan hanya akhlak yang mulia, tidak. Banyak jenis-jenis kebaikan, tetapi akhlak yang mulia adalah jenis kebaikan yang paling besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan demikian dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Nah, bagaimana kejujuran beliau, ya, amanah beliau, ya, nah, bagaimana dermawannya beliau, ya, dan seterusnya, dari berbagai macam akhlak dan sifat-sifat yang terpuji yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mentazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, ya. Taib juga masih banyak di sana hadis-hadis tentang pentingnya husnul khuluq, akhlak yang mulia. Juga di dalam hadis ini terdapat faedah adanya mizan, timbangan amalan pada hari kiamat nanti, ya, amalan akan ditimbang. Nah, ada hadis yang menunjukkan bahwasannya yang ditimbang di sini adalah amalan. Dan ada hadis juga yang menunjukkan bahwasannya yang ditimbang di mizan adalah catatan amalan. Dan juga ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang ditimbang adalah orangnya. Nah, jadi ada riwayat bahwasanya yang ditimbang orangnya. Nah, kemudian ada riwayat yang ditimbang adalah amalannya, ada riwayat yang ditimbang adalah catatan amalannya. Nah, semuanya sahih. Semuanya sahih. Dan tentunya ketika akhlak yang mulia adalah sesuatu yang paling berat pada timbangan nanti, ya. Nah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa amma man thakulat mawazinu fahuwa fi insyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada pada kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang baik, yaitu di surga tentunya. Nah, Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya, lebih banyak kejelekannya, keburukannya, dosanya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Naudzubillah. Maka ketika akhlak yang terpuji ini adalah sesuatu yang paling berat, nah, pada timbangan di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti, maka tentunya seorang mukmin dia berlomba-lomba, bersungguh-sungguh, bersemangat, ya, untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu ada yang jibilli, ada yang memang jibilli, memang dari lahir dia berakhlak, dari kecil berakhlak dengan akhlak yang mulia, sifatnya baik, terpuji, dermawan, murah hati, ya. Nah, apa ini, bisa menahan amarah, ya, suka membantu, suka menolong dan lain sebagainya, soleh anaknya, ya, dari kecil memang jibilli. Nah, Allah takdirkan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, ya. Nah, menjadi orang yang saleh, ya. Menjadi orang yang taqi, bertakwa, ya. Jibilli, ya. Dan ada akhlak yang mulia itu muktasab, didapat dengan cara usaha, upaya, ya. Dia awalnya sifatnya kikir, pelit. Pelit, kikir, tapi dia berusaha belajar untuk dermawan, murah hati, suka menolong. Dia belajar, latihan dia. Nah, lama-lama terbiasa jadi dermawan. Nah, tadinya dia pemarah, tukang emosi dan lain sebagainya. Dia belajar menahan amarah, menahan emosi. Nah, terus dilatih, dilatih, dilatih, akhirnya bisa. Nah, dan seterusnya. Ada akhlak yang mulia yang muktasab, didapat dengan usaha, upaya, latihan, latihan dan seterusnya. Maka jika seseorang diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla berupa akhlak yang mulia, ya, dari kecil dia berakhlak dan bersifat dengan akhlak yang mulia, nah, tidak perlu usaha, upaya yang susah untuk mendapatkan akhlak yang mulia atau bersifat berhias dengannya. Barang siapa yang seperti ini Allah berikan rizki akhlak yang mulia, hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya, karena akhlak yang mulia tadi itu adalah sesuatu yang paling berat pada timbangan di akhirat nanti. Dan barang siapa yang dia terhalangi dari akhlak yang mulia, ya, maka hendaklah dia banyak meminta kepada Allah Azza wa Jal, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada dia akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Nah, sebagaimana doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa, ya, di antara doa istiftah yang beliau baca ketika sholat malam, ya, adalah doa ihdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Hadis dalam Sahih Muslim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk na'am berakhlak dengan akhlak yang paling baik. Tunjukkan kepadaku akhlak yang paling baik, yang tidak bisa menunjukkan na'am terhadap akhlak yang paling baik tersebut kecuali engkau, ya. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang paling baik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkan dariku akhlak yang jelek, dan tidak dapat memalingkan dariku akhlak yang jelek kecuali engkau, ya Allah. Nah, ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang telah Allah tazkiyah, na'am wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, tetapi masih berdoa seperti ini dalam doa istiftah pada salat malamnya. Nah, maka ya, kita yang tidak ada jaminan, ya, lebih pantas, ya. Nah, lebih layak untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar diberi dan dikaruniai akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ini penjelasan ringkas tentang hadis ini. Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, tidak ada sesuatu yang paling berat pada mizan di akhirat nanti kecuali atau yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Nah, maka hadis ini sudah cukup bagi kita untuk lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh ya. Untuk kita berhias dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Terkhusus para penuntut ilmu, para da'i ilallah, para du'at, dan para penuntut ilmu yang nantinya akan menjadi du'at ilallah, hendaklah mereka sedini mungkin atau sejak sedini sejak sekarang belajar dan melatih diri untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Sejadi sebelum dia ngaji nakal anaknya. Setelah dia ngaji belajar thalabul ilmi, tahu ayat hadis dan seterusnya. Dengan semakin bertambah ilmunya, semakin baik dia. Berubah yang tadinya nakal, yang tadinya ini dan itu, suka mengganggu orang, jahil, dan lain sebagainya, Kemudian dengan semakin bertambahnya ilmu, semakin berubah menjadi lebih baik. Berusaha, berupaya untuk menjadi lebih baik dalam akhlaknya. Dan sangat penting para penuntut ilmu untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kita belum baca ya penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Tapi insyaallah kita baca ba'dal adzan. Fadhol adzan dulu. Setelah itu kita baca. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala menjelaskan hadis Abu Darda di atas. Ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, husnul khuluqi huwa suratul batinatu lil insan. Akhlak yang mulia adalah gambaran batin lil insan, gambaran batin pada seseorang. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah gambaran batin atau sifat lil insan pada seseorang. Fal insanu fi hakikatihi murakkabun min jasadin wa nafsin. Seseorang pada hakikatnya dia itu tersusun dari jasad dan jiwa. Tersusun dari jasad dan nafs, jiwa. Fal jasadu mudrakun bil basar. Jasad itu terlihat dengan basar, dengan mata, pandangan mata. Terlihat. Jasadnya seperti ini, tinggi, gemuk atau Nah, kurus ya, dan lain sebagainya. Jasad bisa didapati atau dilihat dengan pandangan mata. Wan nafsu, sedangkan jiwa ya, atau batin ya, mudrakatun bil basirah, itu bisa didapati atau diketahui bil basirah, dengan basirah ya, dengan basirah ilmu. Walikulli wahidin minhuma hayatun wasuratun, dan masing-masingnya, baik jasad ataupun jiwa ya, masing-masingnya itu memiliki hayah dan surah, memiliki bentuk dan gambaran, memiliki hayah, naam, bentuk dan gambaran. Imma jamilatun wa imma qabihatun. Imma bentuk dan gambarannya itu baik ya, indah ya, cantik ya. Wa imma qabihatun, atau bentuk dan gambarannya itu adalah qabihah, jelek, buruk. Nah. Jadi jasad punya bentuk dan gambaran. Imma indah, baik atau jelek. Nah. Demikian pula nafs, jiwa, ada bentuk dan gambarannya. Nah, imma jamilah, baik, indah jiwanya, itu akhlaknya, au qabiha, atau jelek atau buruk akhlaknya. Fal khuluqu bidhammil kha wal lam, sedangkan al khuluq, kata al-khuluq dengan didomahkannya huruf kha dan lamnya, al-khuluq adalah akhlak, di sini adalah ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhatan. Ibaratun an hayatin lin nafsi rasikhah. Al-khuluq itu adalah ibarah, ungkapan tentang bentuk jiwa. Ungkapan tentang bentuk jiwa, nah, rasikhah, yang menancap kokoh. Ya. Yang menancap kokoh, ya. Tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin. Di mana muncul dari jiwa tersebut suatu tindakan atau perbuatan secara mudah dan gampang. Min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Tidak membutuhkan pemikiran dan tidak membutuhkan pertimbangan. Ini khuluq, akhlak. Ungkapan tentang bentuk jiwa ya, rasikhatan, yang menancap kokoh di dalam ya, di mana muncul dari jiwa tersebut atau dari bentuk jiwa tersebut perbuatan atau tindakan yang mudah dan gampang ya, tanpa butuh kepada pemikiran dan pertimbangan. Ini makna akhlak. Kalau seseorang akhlaknya pemarah ya, nah, maka akan gampang sekali keluar emosi dan amarahnya, bisuhula wa yusr. Nah, ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, gampang mengeluarkannya. Kalau dia orang yang lisannya na'am kotor, dia akan mudah ya, bisuhula, mudah, gampang mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Nah, tanpa butuh memikir atau mempertimbangkan. Baik, ini makna al-khuluq, akhlak. Ya, ungkapan tentang bentuk jiwa yang rasikhah, ya, menancap kokoh di dalam, di mana muncul dari jiwa tersebut ya, perbuatan atau tindakan dengan mudah dan gampang, tanpa butuh memikir atau mempertimbangkan. Sehingga dikatakan untuk mengetahui atau untuk mudahnya mengetahui akhlak dan sifat seseorang, nah, ketahuilah ketika dia safar. Nah, ketika dalam perjalanan safar, biasanya muncul sifat aslinya. Nah, baik dia pemarah atau dia tukang emosi atau dia orang yang berlisan jelek ya, atau yang semisalnya, atau dia bukan orang yang penyabar ya. Nah, mudah biasanya terlihat ketika safar. Nah, ini akhlak. Fa in kanatil af'alu jamilatan. Ini masih nyambung dengan kalimat tadi ya. Di mana akhlak adalah ungkapan tentang bentuk jiwa ya, yang menancap kokoh di dalam, yang muncul darinya perbuatan atau tindakan dengan cara mudah dan gampang, tanpa butuh untuk memikir dan mempertimbangkan. Fa in kanatil af'alu jamilatan, kalau perbuatan yang keluar dari diri tersebut adalah perbuatan yang jamilah, yang baik, sumiyat khuluqan hasanan, maka dinamakan akhlak tersebut akhlak yang baik. Nah, kalau perbuatan yang muncul adalah perbuatan yang baik ya, maka dinamakan khuluqan hasanan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa in kanat qabihatan, kalau perbuatan yang muncul dari diri itu adalah qabiha, jelek, buruk ya, sumiyat khuluqan sayyian, maka dinamakan akhlak ini adalah akhlak yang jelek. Walaisal khuluqu ibaratun anil fi'il, bukanlah akhlak itu ungkapan tentang perbuatan, bukan, tetapi tadi ungkapan tentang bentuk jiwa ya, yang menancap kokoh di dalam, yang dimana muncul dari bentuk jiwa yang apa, bentuk jiwa ini ya, perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang ya. Maka kalau perbuatannya baik dinamakan akhlak yang mulia, kalau perbuatannya jelek dinamakan akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Sehingga bukanlah akhlak itu ungkapan tentang perbuatan itu, bukan, tetapi tadi ungkapan tentang hayatun linnafs, bentuk jiwa ya, yang ada mengokoh atau menancap di dalam. Faruba syakhsin tabu'uhu saha yabdhuluhu bila roja'i naf'ih. Berapa banyak orang yang dia tabiatnya saha, tabiatnya dermawan, murah hati. Nah, dia kerahkan kedermawanannya dan kemurahan hatinya bila roja'i naf'ih, tanpa dia mengharapkan manfaatnya. Nah, memang sudah apa? Sudah akhlaknya seperti itu. Nah, sudah sifatnya, sudah perangainya seperti itu, dermawan. Nah, sehingga ketika dia dermawan, nah, atau dia mencurahkan kedermawanannya ya, bila roja'i naf'ih, tanpa mengharapkan manfaatnya. Nah, berapa banyak orang yang seperti ini? Nah, kemudian faedah yang kedua, al-khuluqul hasanu ibaratun anil af'alil jamilah. Sedangkan akhlak yang baik ya, akhlak yang baik itu ibarah anil af'alil jamilah. Akhlak yang baik ya, adalah ungkapan tentang perbuatan-perbuatan yang jamilah, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tasarrufatil mustamlihati as-sadirati an nafsin tayyibatin. Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia adalah ibarat atau ungkapan anil af'alil jamila, tentang perbuatan yang baik, wa tasarrufatil mustamlihati, dan tindak tanduk yang baik ya, yang muncul dari jiwa yang baik. Nah, jadi akhlak yang baik adalah ungkapan tentang perbuatan-perbuatan yang baik ya, dan tindak tanduk yang bagus yang muncul dari jiwa yang baik. Lam yahmil ala suduriha talabal mukafa'ah. Lam yahmil ala suduriha talabal mukafa'ah. Yang dia naam tidak mengharapkan ya, talabal mukafa'ah, tuntutan balasan ya. Tidak mengharapkan balasan, memang sudah akhlaknya baik ya, sudah perangainya, perbuatan-perbuatan dan tindak tanduknya yang baik, yang bagus, yang muncul dari jiwanya yang baik. Nah, lam yahmil ala suduriha talabal mukafa'ah. Dan dia tidak menuntut na'am mukafa'ah ya, balasan. Walam takun bida'i riya wa sum'ah, dan juga bukan karena pengaruh riya dan sum'ah. Bukan dia melakukan perbuatan yang baik, dia melakukan tindak tanduk yang bagus, nah, yang muncul dari jiwanya yang baik ya. Bukan karena ingin mendapatkan balasan, dan bukan juga karena pengaruh riya dan sum'ah. Artinya bukan karena riya dan bukan karena sum'ah. Memang dia orang yang berakhlak mulia, berperangai baik. Nah, beda dengan orang yang riya. Nah, dia dermawan misalkan, atau dia bersodakoh ya, yang sebenarnya dia tidak dermawan. Nah, ya, tapi karena banyak bersodakoh ya, sering terlihat bersodakoh, berinfak, nah, sehingga orang-orang menjuluki dia dermawan. Nah, tapi dia bukan orang dermawan. Kenapa? Karena dia sodakohnya, infaknya riya. Nah, sehingga dia sebenarnya bukan orang yang dermawan. Nah, sehingga akhlak yang mulia adalah ungkapan tentang perbuatan yang baik dan tindak tanduk yang bagus yang muncul dari akhlak, yang muncul dari jiwa yang baik. Ya. Yang tidak mengharapkan atau tidak menuntut balasan. Ya. Dan bukan karena riya atau sum'ah. Ya. Dia melakukan perbuatan baik tersebut atau tindak tanduk yang bagus tersebut. Wala min ajli ghurdi min al-aghradi dunyawiyah, dan bukan karena sebab untuk mendapatkan salah satu tujuan dari tujuan-tujuan duniawiyah, bukan. Wa inna ma huwa faidun minan nafsi safiyah, hanya saja nah, perbuatan yang baik tersebut ya, tindak tanduk yang bagus tersebut itu muncul dari jiwa yang sofia, dari jiwa yang suci, dari jiwa yang bersih. Nah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin mendapatkan kepentingan dunia ya, bukan karena ingin mendapatkan mukafa'ah, balasan. Nah, tetapi apa? Memang apa yang dilakukan itu muncul dari jiwa yang bersih. Dia dermawan, dia baik hati, dia suka menolong, suka membantu. Nah, ya, dia bisa sabar, dia ini dan itu. Itu muncul dari jiwanya yang bersih. Ya. Inilah al-khuluqul hasan. Inilah akhlak yang mulia. Inilah akhlak terpuji. Sorot afqala syai'in fi mizani sahibiha yaumal qiyamah. Yang akhlak seperti ini menjadi sesuatu yang paling berat pada mizan Nah, seseorang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Akhlak yang mulia yang seperti inilah yang menjadi pemberat yang paling berat ya, pada mizan timbangan amalan pada hari kiamat nanti. Paham ya? Tentang akhlak yang mulia. Kemudian faedah yang ketiga, wa fil hadis dalilun ala annal insana idza fa'ala al-khaira bida'in min khuluqin lam yaktasibhu. Di dalam hadis terdapat dalil bahwasanya seseorang apabila dia melakukan perbuatan yang baik, karena pengaruh akhlak, karena tuntutan akhlak, lam yaktasibhu, karena tuntutan akhlak yang tidak dia upayakan, memang dia difitrahkan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa innama fatarahu Allahu alaihi, hanya saja Allah memberikan fitrah akhlak yang mulia kepadanya. Anna lahu ala dzalika ajron, bahwasanya orang seperti ini dia mendapatkan pahala. Walaupun akhlak yang terpuji dan akhlak yang mulia tadi tidak melalui iktisab, usaha dan upaya, tetapi memang sudah Allah fitrahkan, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia menjadi orang yang berakhlak mulia. Maka dia mendapatkan pahalanya. Falau lam ya'lam annahu min ahli hadzal khuluqil karim, walaupun dia tidak tahu bahwasannya dia termasuk orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dia mungkin mengira biasa saja gitu loh. Dermawan dan sebagainya, biasa saja. Dia enggak tahu kalau itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Tapi memang sudah perangainya dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka dia mendapatkan pahalanya, walaupun dia tidak tahu bahwasanya dia itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa annahu jadirun bihi, dan bahwasanya dia pantas dengannya. Walaupun dia tidak tahu bahwasanya dia orang yang pantas berakhlak dengan akhlak yang mulia. Lima jubila alaihi. Dia mendapatkan pahalanya walaupun dia tidak mengetahui bahwasanya dia termasuk orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, dan bahwasanya dia orang yang pantas mendapatkannya. Lima jubila alaihi, karena apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan padanya, bahwasanya akhlak yang ada padanya jibili, Allah berikan, Allah anugerahkan, Allah rezekikan kepadanya akhlak yang terpuji. Dan sudah disebutkan tadi bahwasanya akhlak yang mulia ada yang jibili, ada yang muktasab, ada yang jibili memang dari kecil atau dari muda dia berakhlak dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, tanpa harus bersusah payah, tanpa harus latihan. Ada juga yang muktasab, akhlak yang mulia yang ada pada seorang didapatkan dengan usaha dan upaya. Dia latihan, dia ini dan itu, agar bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Taib. Selesai ya dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Lubassam rahimahullahu taala tentang hadis ma min syai'in fil mizani athqalu fi min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizan daripada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka kita bersyukur bisa membahas pembahasan tentang akhlak yang mulia, di mana dalam bab ini targhib fi makarimil akhlak, bab anjuran, motivasi atau perintah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, disebutkan di sini hadis-hadis tentang akhlak-akhlak yang terpuji, contoh-contohnya, bentuk-bentuknya ya. Baik yang berupa ucapan atau perbuatan, disebutkan dalam hadis-hadis di bab ini, bab at-targhib fi makarimil akhlak, bab tentang anjuran atau perintah untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa dibaca pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.